Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kita tetap senantiasa bersyukur pada Allah. Hati mengungkapkan syukur dengan sikap ta'zim, mengagungkan Allah. Lidah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan stasiun-stasiun menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, stasiun yang pertama sekali, taubat. Sudah kita lewati, menuju stasiun berikutnya, mujahadah. Sudah, malam ini stasiun yang ketiga, al-khalwah wal-uzlah. Khalwah, khalwah artinya diambil dari kata sunyi, sepi, bersunyi-sunyi. Yang selama ini ramai hiruk pikuk teman, kawan, sahabat, tetangga, kawan sekantor, cobalah mensunyikan diri. Jadi stasiun yang ketiga ini sangat tepat sekali dengan kondisi kita saat ini, sedang bersunyi-sunyi, sedang menyepikan diri. Lalu kemudian satu lagi, uzlah. Uzlah artinya mengasingkan diri dari keramaian. Itu secara simpelnya. Kita akan bahas penjelasan secara detailnya. Akhbarana Abul Hasan Ali bin Ahmad ibn Abdan. Guru saya, kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, namanya Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad ibn Abdan, meriwayatkan kepada kami. Akhbarana Ahmad ibn Ubaid Al-Basri. Guru kami Ahmad bin Ubaid Al-Basri meriwayatkan kepada kami. Abdul Aziz ibn Muawiyah meriwayatkan kepada kami. Al-Qa'nabi meriwayatkan kepada kami. Abdul Aziz bin Abi Hazim meriwayatkan kepada kami. Riwayat itu bersumber dari bapaknya, An Ba'jah bin Abdullah Al-Badr bin Badr Al-Juhani, dari gurunya bernama Ba'jah bin Abdullah bin Badr Al-Juhani. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Inna min khairi ma'ayishin nasi kullihim rajulan akhidan bi'inani farasihi fi sabilillah. Cara gaya hidup manusia ini ketika terjadi fitnah hiruk pikuk huru hara, hanya dua cara saja. Yang pertama, ambil tali kekang kudamu. In sami'a fuz'atan aw hay'atan, ketika mendengar ada hiruk pikuk suara teriakan fitnah perang, cara kau menjalani hidup cuma dua saja. Pertama, ambil tali kekang kudamu. Karena alamatni farasihi, duduklah engkau di atas kuda. Ya betagil mauta awil qatsla fi mazadni. Yang kau cari cuma dua saja. Mauta, mati syahid, awil qatsla, atau membunuh. Karena saat itu mempertahankan diri, mempertahankan negeri, mempertahankan akidah. Terbunuh sebagai mati syahid atau membunuh sebagai mujahid. Yang kedua, aw rajulan fi ghanimatin lahu fi ra'si syuhfatin min hadhihi syu'ab. Kalau kau tidak sanggup duduk di atas kudamu untuk mati jihad fi sabilillah, maka naiklah engkau ke atas bukit. Aw fi watni wadin, atau turun ke bawah lembah. Naik ke atas bukit yang tinggi atau turun kau ke bawah lembah. Min hadhihi al-awliyah yuqimu shalah, salat, yu'ti zakah, bayar zakat, wa ya'budu rabbahu, banyak-banyak beribadah. Hatta ya'tiyahul yaqin, sampai mati. Pilihan kau cuma ada dua. Naik ke atas kudamu, ambil tali kekangnya, berjihadlah sampai mati syahid, atau kau menjadi seorang mujahid, atau naik ke atas bukit, atau turun ke bawah lembah. Salat, zakat, banyak-banyak ibadah sampai mati. Laisa minan nas illa fi khair. Karena saat itu, banyak kematian-kematian. Sudah sampaikah kita di zaman itu? Sebagian ulama mengatakan sudah sampai. Makanya ada sebagian yang pergi ke atas bukit karena melihat fitnah yang begitu hebat dan dahsyat. Inilah dasar. Ini hadisnya sahih enggak nih Pak Ustaz? Hadis riwayat Muslim. Inilah dasar orang khalwah. Bersunyi-sunyi diri. Inilah dasar orang uzlah. Mengasingkan diri dari keramaian. Qala al-ustaz Al-khulwatu, khulwah itu adalah sifatu ahli safwah. Mensunyi-sunyi, bersunyi-sunyi, menyepikan diri, jauh dari hiruk-pikuk keramaian dunia, itu adalah sifatnya orang-orang pilihan. Wal-uzlatu min amarati ahli waslah. Sedangkan uzlah, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari orang banyak, itu adalah tanda-tanda orang yang sudah waslah. Wasal, orang yang sampai menapaki jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia baru ada tanda-tandanya, belum lagi sampai. Tapi tanda-tanda untuk menuju sampai itu sudah nampak pada dirinya ketika dia melakukan uzlah. Wala budda lil muridi, mesti seorang murid, murid orang yang punya keinginan kuat untuk menapaki jalan-jalan ini, melewati stasiun-stasiun menuju kehadiran Allah ini, fi ibtida'i halihi, di awal keadaan kondisinya, minal uzlah, dia mesti uzlah, mengasingkan diri, an abna'i jinsihi, dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat, dari teman-teman, dari jiran tetangga, itu pada awalnya, fi nihayatihi minal khulwah, summa fi nihayatihi, dan puncaknya adalah minal khulwah, litahakkuqi biunsihi, litahakkuqihi biunsihi, supaya dia tidak terlalu bertumpu pada orang banyak. Karena kita kalau terlalu bertumpu, bersandar kepada orang banyak, ketika tidak ada orang, kita kehilangan semangat. Aduh, saya terus terang 3 hari ini stres ya Pak Ustaz. Kenapa? Inilah, gak jumpa kawan-kawan, gak kongko-kongko, gak ngopi-ngopi, gak mabuk-mabuk, gak dugem-dugem. Bagaimana kita memutuskan itu? Adalah dengan cara khulwah, bersunyi-sunyi, uzlah, mengasingkan diri. Wa min haqqil 'abdi idza athara al-'uzlata, seorang hamba kalau dia sudah memilih untuk uzlah, ayya'taqida bi'tizalihi 'anil khalqi salamatan nasi min syarrihi, maka mesti ada dalam keyakinan daripada dirinya bahwa dia uzlah itu untuk menyelamatkan orang dari kejahatan dirinya. Nih, kadang kita ketemu sama orang, ente udah lama gak ketemu, kemana? Saya sedang uzlah nih, sedang mengasingkan diri. Kenapa ente uzlah? Itu teman-teman itu jahiliyah semua, brengsek semua. Oh, salah. Yang benar itu adalah engkau uzlah supaya orang lain selamat dari kejahatan dirimu. Ente kenapa gak pernah gaul lagi, nongkrong-nongkrong, duduk-duduk dengan kita, gak lagi heboh kayak dulu? Aku khawatir kalau aku dengan kalian nanti rusak iman kalian. Jadi melihatnya adalah ke sini, ke diri, bukan ke orang lain. Ini banyak juga orang, saya udah uzlah nih Pak Ustadz, teman-teman saya tinggalkan semua, itu kawan-kawan saya tuh bawa ke neraka aja tuh semua. Bukan begitu, justru supaya mereka selamat Pak Ustadz, karena saya ini orangnya nakal, saya ini orangnya jahat. Wala yaqsudu salamatahu min syarril khalqi, bukan maksud dia uzlah itu menyelamatkan dirinya dari kejahatan orang lain, tapi justru dengan uzlah itu dia menyelamatkan orang lain dari kejahatan dirinya. Sadar dia bahwa dia jahat, orang lain baik. Fa innal awwala minal qismaini, karena orang yang uzlah itu terbagi kepada dua. Pertama, natijatu istisghari nafsihi, orang yang uzlah mengasingkan diri itu yang pertama karena menganggap dirinya kecil, rendah, hina, tak ada apa-apa. Wasani syuhudu maziyatihi 'alal khalqi, dia merasa diri dia lebih hebat, lebih alim, lebih zuhud, lebih mulia, lebih terhormat, lebih agung, lebih. Jadi kalau nampak ada orang uzlah, belum tentu dia menapaki jalan ini. Kalau ada orang mulai mengasingkan diri, belum tentu dia termasuk golongan ini. Tapi mesti kita tahu apa motivasi dia. Kenapa kamu uzlah? Saya uzlah ini karena saya lebih mulia dari mereka. Bukan itu. Kenapa kamu uzlah? Saya uzlah karena saya tak ada apa-apanya. Saya ini hina, saya ini banyak dosa. Kalau saya tetap dengan mereka, rusak mereka nanti. Itulah uzlah yang sesungguhnya. Wa man istasghara nafsahu fa huwa mutawadhi'un. Siapa yang melihat dirinya kecil, rendah, hina, tak ada apa-apanya, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, fahuwa mutawadhi. Dialah orang yang tawadhu. Man tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan dirinya, Allah angkat derajat. Wa man ra'a li nafsihi maziyatan 'ala ahadin, dan siapa yang melihat dirinya lebih hebat, lebih alim, lebih berilmu, lebih faqih, lebih banyak hafalan, lebih banyak pengalaman, fahuwa mutakabbir, maka dia orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Hai yang sudah uzlah, tanya, mengapa engkau uzlah? Selama ini kita melihat perbuatan orang, tapi Imam Al-Qushairi mengajak kita bukan melihat perbuatannya, tapi apa motivasi di balik perbuatan itu. Actionnya bagus, tapi di balik action itu apa yang membuat dia beraksi? Waru'a ba'dur ruhban. Ada ruhban adalah orang yang mengasingkan diri. Orang yang mengasingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari manusia. Faqila lahu. Lalu ditanyakan kepada si ruhban, antarahib, engkau seorang ruhban yang menjauhkan diri dari makhluk, dari manusia, mendekatkan diri kepada Allah? Dia menjawab, la, saya bukan rahib. Ana harisu kalbin, saya penjaga anjing. Hah? Kamu jaga anjing? Inna nafsi kalbun, diriku ini, hawa nafsuku ini seperti anjing liar. Ya'qirul khalqa, anjing liar yang selalu mengganggu makhluk. Akhrajtuha min bainihim. Maka kalau ada anjing liar, anjing rabies yang mengganggu masyarakat, air liurnya menetes, menggigit, menyebabkan orang kena penyakit, maka dia mesti dikeluarkan. Maka aku keluarkan anjing rabies ini dari kerumunan orang. Supaya apa? Lias lam limu minha, supaya manusia selamat. Lias lamu, salima yaslamu, supaya orang selamat dari anjing rabies tersebut. Jadi pandanglah diri kita ini seperti, masya Allah, jauh rendah hina di bawah. Bukan seperti seekor kambing yang menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, bukan. Tapi jauh lebih hina daripada itu, anjing liar yang mengganggu orang. Maka daripada anjing ini mengganggu, biarlah aku keluarkan dia dari kerumunan manusia. Wa marra insanun bi ba'dhi shalihin. Ada seseorang lewat jalan melewati orang-orang saleh. Fajama'a dzalika syaikhu thiyabahu. Lalu kemudian ada seorang syekh di situ, ujung jubahnya ditariknya. Faqala lahu ar-rajul, orang yang dekat dengan dia berkata, lima tajma'u anni siyabaka, kenapa engkau tarik ujung jubahmu dariku? Laisat siyabi najasah, kenapa kau tarik ujung jubahmu tadi dariku? Memangnya aku ini najis? Kita lewat, duduk dekat orang, tiba-tiba orang yang dekat kita itu menarik kainnya. Jubah itu biasanya panjang, ditariknya ujung jubahnya. Kenapa ente tarik ujung jubah ente? Ente takut ujung jubah ente kotor? Memangnya aku ini najis? Maqala syekh. Syekh yang menarik ujung jubah itu, dia apa kata dia? Wahamta fi zannika. Engkau keliru. Engkau keliru, saudaraku. Siabi hiya najasah. Kainku inilah yang najis. Jama' tuha angka, kutarik kainku ini, li'alla tunajjis thiyabaka, supaya tidak menodai pakaianmu. Lalikai tunajjis thiyabi, bukan karena engkau mengotori pakaianku, tapi aku khawatir kainku inilah yang mengotori engkau. Pandanglah diri kita selalu kotor, selalu hina, di saat itulah Allah akan mengangkat derajat kita. Itu motivasi yang pertama. Bahwa uzlah itu mengasingkan diri, betul. Banyak orang melakukan itu. Imam Al-Ghazali uzlah itu 11 tahun. Dan dia pada saat itu puncak karirnya. Di puncak karir sebagai rektor, orang terkenal, jamaahnya banyak, followernya jutaan, di situ dia uzlah. Banyak juga orang uzlah. Saya uzlah nih sekarang Pak Ustaz. Kenapa? Rupanya habis ditangkap KPK. Saya uzlah nih sekarang Pak Ustaz. Kenapa? Inilah sudah dikejar-kejar rentenir. Bukan nih, itu bukan uzlah, itu lari. Uzlah itu adalah pada puncak kesuksesan dan saat itu dia menjauhkan diri. Itulah uzlah. Dan saat menjauhkan diri itu bukan karena dia takut dirinya rusak, tapi dia khawatir orang lain rusak karena dia. Wa min adabil uzlati, di antara etika tata krama uzlah itu. Jadi bukan asal-asalan uzlah aja. Jangan habis uzlah, habis ngaji ini besok semuanya uzlah. Gimana jamaah kita? Oh, semua uzlah Pak Ustaz. Ayyuhassila minal ulumi ma yusahihu bihi uqda tauhidihi. Yang pertama, sebelum uzlah, dia mesti punya ilmu tauhidnya bersih. Akidahnya mesti kuat. Karena di tempat uzlahnya itu nanti banyak godaan-godaan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penjelasan sifat 50. Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Sekarang kalau ngaji fikih, banyak kita fikih. Fikul Islam. Tapi kalau udah ngaji akidah, tauhid, bingung kita. Mau ngaji kitab apa? Ini simple. Lalu saya anjurkan. Kaji satu hari, buat satu malam, satu sifat, 50 malam. Sekarang sudah masuk Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini sudah malam ke-6 Syaban. Syaban 20 malam, Ramadan 30 malam. Sebelum Idul Fitri, khatam 50 sifat. 50 sifat. Akidahnya harus kuat. Likai la yastahwihi syaitan biwasawisihi. Supaya selama di uzlah itu dia tidak diganggu dengan was-was syaitan. Jangan sampai habis uzlah, keluar dari uzlah jadi dukun. Keluar dari uzlah jadi peramal. Gara-gara diganggu setan. Kenapa? Akidah tidak kuat. Summa yahsulu min ulumi syar'i ma yu'addi bihi fardahu. Setelah akidahnya kuat, dia juga punya ilmu syariat supaya ibadahnya benar. Fikih salat, bagaimana istinja, bagaimana toharoh, bagaimana air suci mensucikan, wudu, tayamum, rukun syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Wudu, tayamum, bersuci, salat, fikih. Liyakuna bina'a amrihi ala asasin muhkamin. Supaya bangunan yang dia bangun itu dasarnya kokoh. Jangan sampai membangun bangunan, di atasnya beton, di bawahnya batang pisang. Dua hari dibangun, tumbang. Wal-uzlatu fil haqiqati. Uzlah itu pada hakikatnya adalah i'tizalul khisalil mazmumati. Meninggalkan sifat, karakter, perbuatan yang tercela. Itu sebenarnya tujuan uzlah. Fata'siru li tabdilis sifat. Tujuan uzlah adalah mengganti sifat yang tercela berubah kepada sifat yang terpuji. La li ta'anni 'anil autan. Bukan uzlah itu hanya sekedar meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kota. Kamu kenapa uzlah? Inilah Pak Ustaz, saya mengamalkan yang kitab Risalah Kusyairiyah kemarin, uzlah. Pas tanya-tanya tetangga, rupanya menghindari rentenir, menghindari debit kolektor. Nah, ini tak betul. Walihada qila, oleh sebab itu dikatakan, manil arif, siapa itu orang yang arif billah, mengenal Allah. Qalu, mereka menjawab, kainun bainun. Kainun, manusia sama macam kita, bainun, tapi beda. Di mana letak samanya, di mana letak bedanya? Ya'ni, maksudnya, kainun ma'al khalqi, bainun anhum bisirri. Dia tetap sama dengan orang banyak, orang banyak makan, dia makan, orang tidur, dia tidur, orang ngomong, dia ngomong, bainun, tapi dia beda. Di mana letak bedanya? Bisirri, hatinya hidup. Hatinya bercahaya. Hatinya dekat dengan Allah. Jadi kalau begitu pemahamannya, banyak orang yang uzlah tapi tidak uzlah, tapi ada orang yang tidak uzlah tapi dia uzlah. Nah, makanya pertemuan-pertemuan ini jangan dipotong-potong. Harus dipahami dari awal sampai akhir. Kalau tidak, nanti ngaji kita rusak. Sami'tul ustaz. Kalau dia sebut ustaz, maksudnya Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku mendengar ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, kata Imam Al-Qushairi, ilbas ma'annas mayal basun. Pakailah pakaian yang dipakai orang banyak. Kalau orang pakai kemeja, ya nanti pakai kemeja. Orang pakai celana panjang, ya pakai celana panjang. Orang pakai baju Melayu, pakai baju Melayu. Orang pakai belangkon, pakai belangkon. Gak perlu aneh-aneh. Ini banyak orang setelah ngaji, supaya nampak aneh. Oh, pakai pakaian beda. Lalu kemudian ngangguk-ngangguk. Entah apa yang dianggup kan? Ilbas ma'anas. Pakai pakaian orang banyak. Watanawal mimma ya'kulun. Mereka makan, kau makan juga. Mereka makan mie Aceh, kau makan. Mereka makan lontong sayur, kau makan. Jangan ketika orang banyak makan, bapak enggak makan, saya sudah uzlah. Lalu di mana letak bedanya? Wanfarid anhum bisirri. Bedakan dirimu dari mereka dengan sir. Mereka makan, kau makan. Mereka pakai pakaian itu, kau pakai. Mereka pakai peci, kau pakai peci. Mereka pakai sarung, kau pakai sarung. Lalu apa beda kau dengan mereka? Hati mereka mati, hati kau hidup. Sir. Sir di dalam qalb. Kecil. Connecting antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita bawa HP, pergi ke hotel. Sampai di hotel, semua orang sibuk. Hanyut dalam lautan ma'rifah. Kita bingung sendiri. Kenapa? Rupanya HP kita enggak connect, belum dapat wifi. Begitulah agaknya orang yang connect dengan Allah. Makanya kita sedang duduk dengan orang-orang ahli zikir itu, bingung kita. Yang satu duduk dari tadi tasbihnya tak berhenti. Yang satu duduk tak mentik tasbih tapi mulutnya komat kamit. Kita bingung. Rupanya mereka semuanya sudah dapat password. Kita belum. Belum connect lagi. Sami'atuhu yaqul. Aku mendengar guruku Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, ja'ani insanun. Ada seseorang datang kepada saya. Waqala, dia berkata, ji'tuka min masafatin ba'idatin. Aku datang dari tempat yang jauh. Faqultu, lalu aku menjawab, laisa hadzal hadis min haitsu qat'il masafah wa miqasatil asfar. Cerita tentang masalah uzlah ini bukan masalah kau datang dari jauh, ratusan kilometer, bukan di situ letaknya. Lalu masalah uzlah ini di mana intinya? Fariq nafsaka walau bi khutwah. Tinggalkan hawa nafsumu, tinggalkan dirimu walaupun selangkah. Berapa banyak orang uzlah meninggalkan satu kota 100 kilometer, bahkan pergi ke luar negeri untuk uzlah, tapi hawa nafsunya, dirinya, egonya, sombongnya, angkuhnya di bawahnya, maka dia tidak uzlah. Tapi ada orang yang melangkah hanya satu langkah, tapi dia sudah dihukumi uzlah. Kenapa? Karena dia sudah melewati mujahadah. Tawbah, mujahadah, uzlah. Faqad hasala maqsuduka. 100 kilometer kau melangkah, tapi kau tidak tinggalkan hawa nafsumu, kau belum uzlah. Selangkah kau langkahkan kakimu, faqad hasala maqsuduka. Maksudmu sudah tercapai. Kenapa? Karena kau lawan hawa nafsu. Itulah makna hadis, raja'ana minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal Nabi mengatakan itu pulang dari perang. Ada jihad yang lebih besar lagi, Rasulullah. Ada apa itu? Mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Wa yuhki an Abi Yazid, diriwayatkan dari Imam Abu Yazid, dia berkata, ra'aitu Rabbi azza wa jalla fil manam. Aku melihat Allah dalam tidurku. Kalau makna melihat Allah itu bukan melihat zatnya, tapi melihat kuasanya yang ditunjukkannya, seperti Musa alaihissalam melihat cahaya sebesar ujung jari, percikan kuasa Allah SWT. Jadi nanti kalau baca kitab, aku melihat Allah, oh dia adalah la tudrikuhul absar, Allah tak bisa ditangkap dengan mata. Wa huwa yudrikul absara, dia yang melihat mata. Wa huwa latiful khabir. Faqultu, aku berkata kepada Allah, kaifa ajiduka, how I find you, bagaimana aku bisa menemukanmu ya Allah. Apa kata Allah menjawab, fariq nafsaka wa ta'al, tinggalkan dirimu, tinggalkan hawa nafsumu, datanglah kemari. Itulah makna hadis in atani yamshi ataituhu harwalah, kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku berjalan, aku akan mendekati dia berlari. In taqarraba alayya abdi, kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, aku akan dekati dia sehasta. In taqarraba, kalau dia mendekati aku zira'an, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku akan dekati dia selengan. Sejengkal kau dekati Allah, Allah mendekat kepadamu sehasta. Sehasta kau dekati Allah, Allah mendekat kepadamu selengan. Berjalan engkau mendekati Allah, Allah mendekatimu berlari. Tapi ayat ini mesti ditakwil. Kalau tidak nanti mengatakan sifat Allah berlari. Maksudnya Allah lebih dari yang kau lakukan. Kau lawan nafsu makanmu, kau lawan nafsu tidurmu, kau lawan nafsu cinta kekuasaanmu, kau lawan nafsu cinta hartamu, maka Allah akan menolong. In tansurullah, kalau kau tolong dirimu mendekatkan diri kepada Allah, yansurkum, Allah menolong engkau, diberinya engkau taufik, diteranginya hatimu sehingga engkau mudah untuk dekat kepada Allah. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, dia berkata, aku mendengar Abu Uthman Al-Maghribi, dia berkata, man ikhtaral khalwah ala suhbah yanbaghi an yakuna khalian min jami'il adhkar illa dhikra rabbah. Siapa yang lebih memilih khalwah daripada suhbah? Kita selalu berteman, berkawan, bersahabat, jalan bareng, makan bareng, suhbah namanya. Tapi kemudian kita memisahkan diri, bersendiri-sendiri, khalwah namanya. Ini bisa juga jadi istilah ini. Marilah kita khalwah dan uzlah. Daripada pakai istilah-istilah yang menakutkan, apa namanya? Lockdown. Dengarnya aja udah pucat. Khalwah, suhbah, uzlah. Siapa yang lebih memilih khulwah daripada suhbah? Yang bagi ayyakuna khalian min jami'il adhkar. Maka pada saat khulwah itu tidak ada lagi yang dalam pikirannya illa zikra rabbih, kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu saya ditanya oleh Syekh, waktu saya tanya Syekh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali, Syekh, ada enggak suluk di Sudan? Suluk katanya. Lama fi suluk, tak ada suluk. Suluk saya bilang seorang duduk 10 hari atau 40 hari meninggalkan segala hiruk pikuk dunia. Khalwah, khalwah. Oh, cuma beda. Di tempat kita namanya suluk. Di Sudan namanya khalwah. Jadi yang tepat itu memang khalwah. Khalwah. Khalwah, orang tidak mengingat yang lain, yang diingatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Tengku Zulkarnain, "Ustaz Tengku, ya, kenapa orang bersuluk itu pakai kelambu?" Umumnya di Riau, di Sumatera Utara, di Sumatera, di Semenanjung Melayu, orang kalau sedang khalwah itu pakai kelambu. Udah jawab Tengku Zulkarnain, karena banyak nyamuk katanya. Mungkin beliau menjawab khatibun nasa ala qadri uqulihim, karena memang orang yang nanya itu awam, jadi jawabannya yang simpel aja, kenapa pakai kelambu, karena banyak nyamuk. Tapi sebetulnya kenapa ditutup dia pakai kelambu, supaya dia seolah-olah sedang berada di alam barzah. Karena kalau kelambu petak itu pandang ke kanan, Yang macam dalam kubur itulah. Tandang ke kanan, dinding yang lahat, ke kiri lahat, ke depan lahat. Tak ada yang diingat lain kecuali Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Inilah maksudnya. Khalian min jami'il adhkar, tak ada yang diingat lain illa dhikra, kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan guru pun ngasih dari mulai terbit fajar subuh sampai nanti ini 24 jam jangan kurang dari 15.000 kata dia. Ah, maka tasbih. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Men-set up itu di dalam supaya melekat dia di dalam. Tak ada diingat lain kecuali. Wa khalian min jami'il iradat. Tidak ada keinginan-keinginan lain illa ridha, kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada keinginan yang lain kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalian min mutalabatin nafsi min jami'il asbab. Khalian, sunyi, kosong, tidak ada sedikit pun tuntutan hawa nafsu untuk melakukan sebab. Untuk sampai kepada tujuan mesti ada sebab. Ketika orang sedang khalwah, dia tidak berpikir tentang sebab karena semuanya sudah serahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam yakun bihadhihi sifati. Kalau orang yang khalwah itu tidak punya sifat ini, fa inna khalwatahu tuqi'uhu fi fitnatin awwaliyah. Maka khalwatnya itu hanya akan menjerumuskannya ke dalam fitnah dan bala saja. Apa fitnah dan balanya? Khalwah dia, pejamnya mata. Tapi yang diinginkannya bukan Allah, ingin kebal, ingin berjalan di atas air, ingin supaya perempuan yang dicintainya itu jatuh cinta cepat dengan dia, ingin supaya, maka apa yang, jadi dalam perjalanan itu banyak simpang-simpangnya, banyak lika-likunya. Itu yang dimaksud. Kalau makanya sebelum itu dikatakan ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ya Allah, engkau saja yang ku maksud. Makanya kadang tuan guru bertanya, tadi dalam khulwah itu apa yang kau nampak? Oh, tiba-tiba datang seorang yang pakai jubah tuan guru, mau menawarkan saya, maukah engkau kuajarkan doa supaya kau bisa berjalan di atas air? Setan itu, setan. Karena tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mesti ada mursyid. Mursyid, apa sih mursyid itu? Ribet, sulit, payah betul. Mursyid guide. Jadi kalau kita mau pergi, ada guide-nya. Kalau tidak, kita salah pulau. Umrah aja pakai guide. Pak Ustaz, katanya Hajar Aswad itu orang susah nyium rame. Tadi saya mudah aja. Rupanya yang dicium Rukun Yamani. Salah guide. Tak pakai mursyid. Waqila. Ada pendapat ulama. Al-infiradu fil khalwati. Bersendirian dalam khalwah. Dirinya sendiri, zikirnya sendiri yang diingat Allah, tujuannya sendiri hanya mencari ridha Allah, tuntutannya sendiri tidak menuntut-nuntut yang lain, hanya menuntut mencari yang Allah semata, Allah, Allah. Ajma' lidawa'is silwah. Maka itulah yang akan mengumpulkan, menyatukan segala maksud sampai kepada tujuan, ketenangan, kelapangan, kemudahan batin. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir minan Allah, hati menjadi tenang. Ada dulu pernah seorang dokter datang dari Pariaman. Dia termasuk peneliti tentang tesis S2-nya di Fakultas Kedokteran Universitas Anu tentang ayat ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang banyak berzikir dengan Allah, hatinya menjadi tenang. Jadi kalau yang ceramah itu ustaz, saya sudah sering dengar. Tapi ketika dokter, tesis S2, spesialis jantung, ternyata dengan banyak berzikir, jantung orang menjadi sehat. Wah, saya tertarik betul mendengar itu. Wah, ini mantap ini ustaz. Karena itu ada kombinasi antara ilmu zahir, spesialis jantung, dengan ilmu batin. Barulah orang yakin percaya. Karena sekarang terlalu banyak ahli. Ahli kalau bicara tidak pada bidangnya, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara tidak pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Aneh-aneh. Qala Yahya ibn Mu'az. Imam Yahya ibn Mu'az berkata, unzur. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Wahai orang yang khulwah. Wahai orang yang bersunyi-sunyi diri. Perhatikan baik-baik. Di mana yang perlu diperhatikan? Apakah engkau khulwah itu karena dirimu, atau engkau khulwah itu karena Allah Subhanahu wa taala? Unsuka bil khulwati au unsuka ma'ahu fil khulwati. Engkau saat khulwah itu tenang karena dirimu, atau karena engkau merasakan tenang, nyaman, adem, ayem itu karena bersama dengan Allah. Fa in kana unsuka bil khulwati dhahaba unsuka idza kharajta minha. Kalau engkau tenang saat khulwah karena khulwah itu, maka keluar dari khulwah tenangmu hilang. Karena engkau tenang karena khulwah. Tapi kalau engkau tenang karena Allah, maka di saat khulwah kau tenang, keluar dari khulwah itu pun tenang. Perhatikan baik-baik. Unsuka bil khulwati au unsuka ma'ahu fil khulwati. Engkau merasakan ketenangan karena khulwah, atau engkau merasakan ketenangan karena bersama dengan Allah saat khulwah. Kalau engkau tenang karena khulwah, keluar dari khulwah kau tak tenang. Tapi kalau engkau tenang karena Allah, dalam khulwah engkau tenang, di luar khulwah pun engkau tenang. Fa in kana unsuka bil khulwati, kalau engkau tenang karena khulwah, dhahaba unsuka idza kharajta minha, maka ketenanganmu akan pergi ketika engkau keluar dari khulwah. Wa in kana unsuka bihi fil khulwati, tapi kalau kau tenang karena bersama Allah saat khulwah, istawat lakal amakinu fis sahara awil barari, tak ada beda bagi engkau saat engkau berada di tengah gurun Sahara sendirian atau di atas tanah bersama orang banyak. Jadi nampaklah di situ bahwa khulwah itu bukan sepanjang usia. Khulwah itu hanya proses, macam pelatihan. Makanya ada orang yang khulwah 10 hari, ada khulwah 40 hari. Apa ini? Bid'ah ini. Nabi Muhammad SAW khulwah di Jabal Nur. Nabi Muhammad itu khulwah. Lari dari hiruk pikuk Makkah. Dibantu oleh Khadijah mengirimkan makanan. Abang khulwah dulu, kata Nabi. Pergilah, kata Khadijah. Pergi dia khulwah. Turun dia kedinginan. Karena datang Jibril AS diselimuti oleh Khadijah. Bukan berarti setelah itu. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali. Bukan berarti khulwah sampai mati. Imam Al-Ghazali khulwah setelah dia mendapatkan pelatihan itu, insaripati intinya, habis itu dia kembali bergabung dengan masyarakat banyak. Tapi hati itu sudah terang. Jadi khulwah itu hanya proses setup aja. Disetupkan ke dalam hati. In kana unsuka bihi fil khulwah. Karena engkau merasakan tenang itu bukan karena khulwah, tapi karena Allah dalam khulwah. Istawat lakal amakin, tak ada bedanya bagimu nanti setelah keluar, apakah engkau berada di gurun Sahara sendirian atau di tengah keramaian. Makanya banyak orang, dia duduk di tengah orang ramai. Betul kata pesan tuan guru saya dulu, apa kata dia? Ingat betul saya di kelas. Yang susah itu merasa ramai di tengah keramaian, merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Sekarang baru saya paham. Ucapan itu diucapkannya waktu sanawiyah tahun 93, 17 tahun yang lalu, baru sekarang paham. Oh, itu maksudnya ternyata. Kalau sudah kau rasakan bagaimana kau dekat dengan Allah, maka keluar engkau dari tempat itu, tak lagi ada beda antara engkau di mall, engkau duduk di dekat orang banyak, kau tetap merasa sunyi. Di tengah orang ramai, di stadion, jamaah 100,000 orang, kau tak pandang itu, kau rasa sunyi. Kenapa? Saat itu kau sedang berdua saja dengan Allah SWT. Dan saat tidak ada orang pun, kau tidak merasa sunyi, kau merasa ramai. Kenapa? Karena saat itu pun engkau juga sedang berdua dengan Allah SWT. Itulah makna ketika Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, kau sangka mereka itu 6, sebenarnya mereka itu 7. Kenapa? Allah yang ketujuh. Itu pula lah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhannuka bisnaini?" Jangan kau sangka kita berdua di Jabal Sur ini, Abu Bakar, fallahu salisuhuma. Kalau kau sangka kita berdua di sini, Allah yang ketiga. La tahzan. Jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau ngeri. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Sami'tu Muhammad bin Al-Husain, aku mendengar guruku Muhammad bin Husain berkata. Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar Muhammad bin Amir berkata. Ja'a rajulun ila ziyarati Abi Bakar Al-Waqraq. Datang seorang laki-laki mengunjungi Imam Abu Bakar Al-Waqraq. Falamma arada ar-riyarji', ketika dia ingin pulang, qala lahu. Laki-laki itu berpesan, bertanya, meminta wasiat kepada Imam Abu Bakar Al-Waqraq. Ausini, beri aku pesan tuan. Dulu orang kalau ketemu ulama begitu, setelah ketemu ulama pas mau pulang, beri aku pesan. Sekarang enggak, ustaz foto kita dulu, beri aku pesan, beri aku pesan. Apa kata dia? Faqala wajadtu, kata Abu Bakar Al-Waraq berpesan, wajadtu khairat dunia wal akhirah fil khalwah wal qillah. Aku mendapatkan manisnya dunia ini ketika dalam khulwah dan ketika dalam qillah. Sikit makan, sikit tidur, sikit cakap, disitulah aku merasakan manisnya dunia. Wa syarrahuma, dan aku dapati buruknya, jeleknya dunia ini, fil kasrah wal ikhtilat. Banyak. Banyak cakap, banyak pikir, banyak keinginan, banyak itu, banyak ini. Wal ikhtilat, ketika bercampur, berkawan, beramai-ramai, disitulah rusaknya dunia. Artinya pesan Imam Abu Bakar Al-Waraq apa? Sering-seringlah berkhulwah. Tak sanggup setahun 40 hari di bulan Ramadan. Makanya kita diajarkan ada i'tikaf, i'tikaf khulwah. Saya Abdul Somad dari tanggal 16 Maret ini tidak akan mengisi pengajian dimanapun sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, itu khulwah ini. Namanya khulwah lil corona. Tak ada kegiatan khulwah. Wasami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata. Guruku berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar Al-Jurairi berkata. Su'ila 'anil 'uzlah. Dia ditanya tentang uzlah. Dia menjawab, ad-dukhulu bainaz ziham wa tamna'u sirraka alla yuzahimuka. Ini orang yang sudah keluar dari khalwah. Engkau masuk di tengah keramaian, ramai di situ, banyak orang. Wa tamna'u sirruka alla yuzahimuka. Tapi hatimu yang sudah hidup, sir yang ada dalam kalbu itu bisa mencegah engkau supaya engkau tidak larut dalam orang banyak itu. Itulah mengapa ikan itu tidak asin dia. Kenapa ikan itu dalam laut tak asin? Karena dia hidup. Kalau mati, jadi ikan asin. Engkau hidup depan orang ramai, ada tetangga, ada kawan, ada sahabat, tapi hatimu bisa terjaga. Nah, ini orang yang sudah kuat. Wa ta'zilu nafsaka 'anil atham, dan engkau dapat jaga dirimu dari dosa. Wa yakunu syarruka marbutan bil haqq, maka pada saat itu kejelekanmu terikat dengan hak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang sudah sering uzlah sehingga terpelihara, terjaga dia. Kita akan lanjutkan kajian tentang uzlah ini besok. Pertemuan yang kedua tentang khulwah dan uzlah insyaallah.